σαφή παλιά δική πρανιά πράγματα. Μόνο το κίνηρι τα βίσα κόμβαλι το κλάνο πα αλλού κισά. Khawatirku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Jika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Tak perlu khawatirku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis, ku tak ingin lagi membohongi. Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa.